Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah ngger kiai, ngger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ora tau bantah pangeran, ora tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ning ngaji tafsir Jalalain diceritani, iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gak gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat ratau bantah ratau mikir. Pokoknya harus dikongkon langsung no, perut. Padahal wau nggih malaikat mikir ya bolak-balik. Drengki nggih. Bolak-balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ana tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang. Pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang, riyen. Mulane anggere wong apik ya Bani Israila terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Ini nak sekali sampean salah ini fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel, yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman, siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan berKTP di situ disebut bangsa Israel. Faham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anli fadl tukum. Alalala. Faham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunia. Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek lah nak tepani ayat ya Bani Israel sak terus wa anti fadl tukum berarti ini kan bangsa pilih pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israel niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Ini ku min awladi Yakub. Sampai delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israel ai awlada Yakub. Dan itu untuk mengkhitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian wala-wala zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara, nation tengene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israel sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunannya Yakub ya ono hubungane nak mboten nggih? Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara berKTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kula tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing dilem Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara sofi. Ini itu karena marga. Nah, sampean nanglet, lan wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara saka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung Nasoro. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare Nasoro. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut Nasoro. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Melane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasoro sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasoro sing ora trinitas. Nasoro sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki mboten Nasoro sing mboten apa Trinitas. Nasoro sing nate nulung Nabi. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 latajidan na'asyad dan nasi adawata lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna Nasoro. Muhammad kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia sing Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafara alladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Yo ngelu. Tapi apa ngelu timbang ke salah paham, Pak? Jadi paling gak kena ngeluh kan sebenarnya orang terang loh kita oh disek di terang loh orang uno. Jadi paling gak aku bantah pokoknya orang uno. Mungkin orang berkali-kali ditanya sama Ki Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan sebut ya, kula rapal Quran tak kok jenengan. Iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana Nasara sing dilem Quran niku Nasara sing maknane boten Trinitas. Sangka kata Nasrun, Nasir, Nasara. Lha iku sing dimaksud Nasara ning akhir juz 6. Nggih sing dimaksud Nasara ning akhir napa? Juz 6. Yen iku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna Nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tareh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing nggone Quran rata-rata ijek ngakoni penamaan luhawi. Mergo Quran niku turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama luhut. Nggih atas nama napa? Luhut. Niki eling-elinge. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir, ora Islam mboten. Tiang petani, kafaro yakfuru kufron niku maknane nutupi, nggih. Tiang barang nak ditutupi iku jenenge napa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning gone Quran ana istilah sebudi niku sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatu dunya la ibnur fatafah wa takatsurum fil amwali wal aulad kama thalizarin a'jabal kufara nabatu nggih kama thalizarin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutoma. Contohnya dunia itu koyok tanduran sing ajabal kufaro sing gawakno petani. Jadi kafir itu mereka betul kok tiang kafir non muslim wong karwan ayati ajabal kufaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutoma. Ini kulo cerita, ini penting sekali. Mau nak sampai ngandel kulo, nak kepintakor robek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya podo gus sih takok. Jadi gus takok ragus kan isin, jadi takok gus podo gus. Nah takok gus alim, takok gus budo ya podo isine. Jadi takok ini. Kulo sering diskusi bik gus podo alimnya dia gus alim biasa mau coba Bukhari. Kulo biasa mau coba Bukhari setengah apal malah. Jadi podo alime takok. Dia tanyanya gini, mungkin ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim padha wong alime iku ya biasa ndak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya ndak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak napa? Seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknane orang Islam. Darani kafir maknane apa? Orang Islam. Ini saya beri contoh betapa salahnya orang yang mengkafirkan sesama muslim. Kok nantang kula aja sakniki jempen teng ora-ora pasar bener di mulane nantang menisan ngarepe pangeran dadi jelas mahkamahe napa jujur paham ya. Mergo nak mahkamah dunya iku salah jujur jare tim tertentu tapi nak cara pangeran mesti napa jujur. Kula beri contoh. Nabi Sulaiman iku mungkin kafir mboten? Ndak mungkin kan karena dia nabi. Ketika dapat nikmat Nabi Sulaiman bilang apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki nikmate pangeran, wong kok iso mimpin jin, mimpin manusa. Ya tepak-tepakan, aku aashkuru iso wae aku syukur am akfur utawa ora syukur. Jadi ora kok kafir sing seru metu kok Islam mboten syukur ambe syukur. Terus Nabi Musa nate dawuh sing masyhur, la in syakartum lazidannakum. Musuhe napa? Wala ing kafartum. Kafir temen iki kafir seru ta kafir biasa? Mboten jawab mawon ben sampean ora kena sindrom disebut kafir. Mboten kafir seru ta biasa? Biasa lah. Dadi biasa mau dijawab mun iki ngaji. Ngaji dhek. Jadi istilah kafir yang enggak seru di Quran itu banyak. La in syakartum lazidannakum wala in kafartum. Dawuh Nabi Sulaiman liyabluwani aashkuru am akfur. Itu jelas di Quran ada. Kita semua hafal, paling gak pas ayat itu hafal lah sebenarnya. Misalnya mau ngelain sakartu ya orang hafal bangkune. Itu jelas ya. Terus Nabi, ini istilah Nabi. Nabi itu kalau ngendikan misalnya dosa yang disepakati enggak mengeluarkan orang dari Islam, Nabi ngendikannya ya kafir. Misalnya Nabi dawuh di Haji Wada itu terkenal sekali, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum rikoba ba'din. Kamu setelah saya jangan menjadi kafir lagi. Kafir lagi itu apa? Kalian saling membunuh. Padahal ahli sunnah berpendapat saling membunuh itu menjadi kafir enggak? Enggak kan? Tapi istilah hadis latar ji'u ba'di kufar, napa? Kufar. Jadi kata kafir maknane nutupi atau bayar kafaro. Mulane tiang nak berdosa kau disebut napa? Kafaro. Disebut napa? Kafaro. Nah, zaman Nabi Sugeng nggih nate dibantah. Nabi cek Sugeng nate dibantah be sahabat. Saya ini mlaku-mlaku ning neraka, jebule penduduke sing akeh wong wedok. Limadha ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas sawi dok lah, ya mesti ratri mau rapon apa-apa darani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek Sugeng. Fa inni uritukun na aksaro ahli nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggani riwayat Muslim. Fakolat imroatun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rontok dramatis. Lima roa itu kun namin naki soti aklin badinin. Mereka akalem yura sempurna, agama meras sempurna. Jadi dawe suang itu cek mikir. Nah akal kulo ras sempurna cek gampang nabi nalar. Tekan agomo jangan buto-buto kurangi kulo nopo ya. Nabi jawab ya lucu. Wong lanang udah poso, kue raposo. Wong lanang nak podo-podo wong soleh, nak poso raposo terus. Nak solat, solat terus. Nak wong itu kepengen solat ya nak khat raiso, solat. Poso kepengen poso ya nak khat, rapos. Akhirnya wong itu sadar. Dia wong kepengen nape poso, nak sekadung khat tak, raiso poso. Nak puasa aja ana piye mergo kon nyaur. Nah nak salat. Nah nak khatam 15 dino berarti sakulan nak gak salat. Separo kan. Keyakinane wong kene nak wong wedok kodok salat khat dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Ya nak puasa ana piye to dikodok kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sakulan penuh wong wedok. Separo nak khate 15 dino, lah nak khate 6 dino ya 6 dino kan? Nah, elek paling nemen dari Nabi wayak furnal asyir wayak furna, kue tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndaklah yak furnal asyir, sering mungkiri jasane buju. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang contohnya ngene cung in ahsanta ilihat dahro sumalor admin kasean kolat maro itu mingka hasanan kotu wong wedok bu api setahun kecewa pisan. Uang orang nabi iblis, padahal buat api berpuluh-puluh tahun. Misalnya buat api puluhan tahun tinggal wayon, arah takut balawo minta. Ibu wayon barang halal ya takut balawo, pemenang selingkuh tambah takut balawo. Tapi kadang wedok lucu loh. Neng kota itu uang larang selingkuh rajuk pegatan. Perkara ini musiman, tapi nak wayon. Makanya saya sering dibantah orang kota. Teorinya kiai itu salah pak. Kalau di kota selingkuh itu tidak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayon. Karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku kiai malah boleh nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar tu rapat emosi. Kan musiman. Ya, paling nggak ada duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara kiai kan bahaya selingkuh di bang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan. Nak selingkuh itu dosa yang menakutkan. Dan tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya cari ono kelompok nak sing lanang wayah dikek hadiah kuwi mbok ebo-ebo tetep dikranyam dan ceritane. Nah, makanya saya tanya, kalau antar orang alim bahasa kafir itu tidak seru karena dia punya sekian contoh. Kafir secara lugat itu tidak seru-seru amat. Nggih tidak seru-seru. Sak Nabi Sulaiman sing ora mungkin kafir ngendikan aasykuru amakfur atau yang paling populer ngene la in syakartum lazidannakum. Bandingane wala in kafartum. Umpama maknane kufur bandingane iman kan ya la in kafartum bae wala in amantum tapi la in syakartum bae wala in kafartum. Lah niki perlu diketahui ya. Jadi kafir itu kalau dalam bahasa Quran hadis bahasa dialek delok-delok nak pancen kafir khurujun anil millah keluar dari agama itu sing kafir seru al-kufrul azam kufur terbesar. Ada kafir di bawah itu. Makanya kalau mereka alasannya pakai hadis, saya tahu betul tag itu di hadis.

Dadi dene ku Alfia ya ora iso, Takir ora iso. Tiap ana soal dijawab la ilaha illallah nganti guruku nyalahno kafir. Gurune stres nganti mikir ya. Ditelo alasan apa nulis la ilaha illallah. Nah, wae anggar jenenge nyalahno kafir kok terpaham alasan. Wae anggar jenenge nyalahno ngene apa? Lah nek kok kafir kubro, kafir akbar nak nyalahno la ilaha. Faham ya terus kelompok itu macam-macam. Faham ya? Terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran. Itu khitab untuk turunane Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina. Karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina. Walawali zaman ada negara yang disebut Israel. Ini tidak ada kaitannya dengan ya Bani Israel, kecuali orang Israel yang sekarang Naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya nebo min awladi sinten Yakub, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang saya sangka dawuh napa niku sing teng ngene juz 16 napa surat surat Maryam nggih niku lho. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adama wa mimman hamalna manu wa min dzurriyyati Ibrahima wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki mboten kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut. Oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastafaina. Bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat mergo Qur'ane ono. Sing bulat ilmu ni sampaian, mau cawaning Quran, buku mana ni Quran? Lah, itu semusibah. Mau cawaning buku, sing arang rasa jelas. Gus yora, kiai yora, tapi orang tulis aneka. Aku yora roh. Mokar. Artinya kan kiai kan ramas tinggal alim tu. Tapi aku tu boleh hormati bang soleh. Tapi nak terus fatwa nonton kan? Ngeri tu. Masuk fatwa dalil liberal bahwa agama sama di depan Tuhan. Innaladzina amanu. Waladina itu, Wanasoro. Waduh, ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa tidak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Woi, malas sih nulis surah apa ayat liane? Woi, mau semuanya goblok musibah tenan supaya tenan. Dia itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok tidak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejajarkan? Ya baik, gue bintu kok nganti ngono. Terus tak terang no. Di akhir Baqarah itu ada ayat fa'in amanu bimis lima amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku gak biasa. Ya. Musibah ngoten niku sing kula alami gue biasa. Ngoten nanti tangleti tiang ngeten. Nganti saiki jek eling ya. Wong nak arep tau mondok kuwi pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti tiang ngeten. Aneh tenan takokane. Yo, wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jeneng. Mungkin kula dhewe nang Gus Warga eling terus pertanyaan niku eling terus. Mbok lu, lucu tenan pertanyaan. Gus tangklet napa? Musodek lho, tau ngaku nabi lho. Musodek sing terkenal sing tau ngaku napa? Nabi. Riyen mondoke teng pundi, Gus? Kok pintere kok lho. Dekne mu janggal. Lah piye kok pinter? Kiai wis top, Gus. Nang iku mondok nganti dadi nabi. Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirane ndekne wong aku nabi berarti mondoke apa? Suwi banget sandure mondok sing dadi napa? Kiai. Bukan musibah tenan. Aku jawabku malah bingung. Pengin takokan. Akhirnya tak jawab, lho malan atau mondok iku ora ngalah ngaku dadi nabi. Dene kaget, lho kok saged? Nak tau mondok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir, dadi ra bakal dadi nabi. Dadi peluangnya mbok dadi kiai. Tapi nak ra tau mondok nganggep dadi peluang dadi nabi bareng.

banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan, mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud, sehingga tidak dekati pejabat, tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakal sing soleh lho, sama rasa terhono kiai ini proposal buat ini bakal sing soleh, ini bakal sing apa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini, keluarga besar Mbah Baye R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara itu seneng santri, karena dulu Mbah Baye Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo? Darat. Jadi dulu itu adat ngiai itu biasa, pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku takor. Lah gunane apa ge saleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iwak nguyai segoro wis ahli sunah di ahli sunah. Kiai aku iku nyaine wong rung ahli sunah. Yo yakin tenan nek iku takor dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladaihim farq. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang napa? Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah dari revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham napa? Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo Saudi itu Ali Saud yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi kedua, ketiga berarti ketiga. Lalu mau mengalim seneng orang tahu neng di neng Arab, tapi gak kelam muni Saudi. Perkara ini untuk negoro jadi aku nih wembai. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata sini. Muni pada karo muni apa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenis Arab to asli ini. Cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesannya nak orang turunan Saudi gak iso. Ya resu jadi rojo, jadi ahli Saud, no? Jadi kita cuma melok-melok ngomong faham, ya semuanya kayak benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat ben bisa mensun ikan. Nyatane tenan ya. Kados pilpres kemarin, mbok suni mbok ora iku wabe calon presiden selawatan tenan. Mergo dene ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora ero, tapi kan terus masal. Lebeten ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa bek ruhen niku ahli dakwah terus ngandani niki ampun nggih maksiat, maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katok ancekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diancepi. Kamu siapa kok brand? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa sugih di desa miliar mbok sak triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong katok ancekak maksiat ning kono. Kau jauh nengke ini dok. Kamu siapa? Sendiri. Barang. Gampang di. Enggak buat dakwah kiai ya. Bek tuku ber. Jawab mawon tu. Lah itu nih dakwah bil hikmah. Bek bil mal cepat di. Bil mal kan. Dan itu ya tak menyalahi Quran wajah itu bi amwaliku. Mulanya kulon termasuk rasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida kalih wetu iki. Mulane kulon niku ya wis paru ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngapik mergo rong kartuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nek kuat iku tuku tanah sing potensi dinggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet ning ngono iku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lengke to ge. Gon-gon dalan sing digo maksiat, ampun lara itu kan suwi, tapi nek mbok tuku, terus tetap dinggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing duwe. Gampang di. Amulane mulai dhisik iku agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Lan sing melarat ora usah ndonga suke perkara ning kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya. Nak duga ngeten apa rek Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadose ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun napa? Paham gitu, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihate dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kula masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Ki Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus ndak wae kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh lho, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustofa. Langgare cilik tep istiqomah nak bar wiridan ra donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus, nah dene yakin terus nyalon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia enggak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu kutanah sing digo napa? Maksiat. Jadi pilihane bubarno niku. Nah, nak sampean takok, lah nak ngono ulama ra kalah goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kota nae ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong iki tetep maksiat. Lah sing iso nobatno iku ulama, ya rada menang-menah maksudnya ya rada mayar. Mulane kula nganti saiki jek susah, kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca, ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku teng pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial. Jadi saya dulu. Jare sing sugih enggak, orang kaya dermawan itu spesial. Jadi saya dulu. Ulamae menengae roh wong telu goblok. Bantahan ulama yang menang aja. Bareng menang aja. Ulama yang menang, ulama kan yang menang. Ini lah yang bingung, karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marah itu di NKB. Akhirnya Allah ngutus Jibril. Ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril tak kok. Hei kira sabar, kira kira nak kira sabar mbus warga. Jari sopo, jari ini ulama. Jadi si gurum ya. Sepakat berarti, satu sepakat. Eh, sugih dermawan, kowe kok roh nak ngene iku apik jare sapa nggih jare kiai, jare si gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Hei mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gedhe. Ya kata Pak ulama, aja disik gurumu. Tiga orang ini sudah ikhlas. Ulamanya dulu karena tiga orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Ya ya Jibril, kita sepakat. Ulama sih ora gelem. Masalahe sing mondokno kula niku. Sampai sing marat itu grutu, sung sugeng menangan mulai bedo kan itu akhirat. Karena deh, sing ulama itu ramani di sini, sing biaya itu ramani. Kenapa kok mandek? Niku Jibril, sing biaya itu lalu niku. Akhirnya balik cimena kan sama seperti hukum dunia, kan sung sugeng menangan. Baik, kalau cerita itu muka-muka ratan, nanti kalau kadung mojo, rati ketun lah, mau cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan, pas padahal tiga orang ini sudah sepakat. Kalau ulama itu pokoknya mlebu roh ayo sana terang. Artinya terus mlebu ae ra usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mung urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mung urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Faham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi nggo maksiat,

farihun. Dan iku dicap elek nak wong ngerasa bener dhewe sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kula iku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nak dene wong alim, ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nak rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah e wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambuté gondrong tatonan. Amen nututi dekne. Dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha apa njuk sepura isin? Ora njuk sepura tau sunan. Lah iki repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Ku butuh le bodhe ning delekno sandal. Biye utarane istighfar. Ayo repot ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak critani. Islam-Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja iku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkelo iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus sam. Terus mbok simpulo model LSM yo. Ya tapi nak mbok simpulo yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta. Wis bener ya ulama tetap fala tuzakku anfusaku. Ora usah sok napa. Suci wis biasa wis. Pokoknya ngelakoni apik katus kula harus mulang-mulang pengen tani mati wis sesek mati dhewe. Ora wae mati ora apa mati dhewe. Mun kula terus nang ngene terus eling-eling menapa? Kula his pimpi mala tehim napa farihun. Bal kulubuhum bali utawi atine kufar ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir ufi khumratin ing dalam kebodohan jalat ing sik kebodohan. Min hadza sangi ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem pahami Quran. Walahum nanu tetap kedua kafir akmal nuti ono kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing koyok dilakoni wong mukmin. Jadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akadhi biro-biro mukmin. Hum kang uti kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase amal walam. Thank you.